aku tak mencintaimu. Bukan aku tak setia, tak mungkin cinta kita dapat bersatu. Karena orang tuamu tak merestui, tak ada jalan lain bagi diriku. Harus aku terima semua ini. Bukannya aku tak mencintaimu, bukan aku tak setia. Bukan aku tak setia.